Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedaralun, berita siang edisi hari ini Jumat 3 September 2021. Dibacakan Ardiansyah dan Iska Novita. Donor darah awali rangkaian kegiatan milad ke-60 USK. Realisasi DAK fisik di Aceh tertinggi se-Indonesia. Ribuan warga Mukim Kale Muara 3 hadiri kenduri blak. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Darulun Universitas Syekh Kuala mengawali rangkaian kegiatan dalam rangka miladnya yang ke-60 dengan menggelar donor darah. Donor darah yang terlaksana atas kerjasama UKM, KSR, PMI, USK, dan PMI Banda Aceh itu berlangsung di Gedung Gelanggang Mahasiswa Profesor Amajid Ibrahim Darussalam Banda Aceh, Kamis 2 September 2021. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Rektor 1 USK Profesor Dr. Insinyur Marwan. Turut hadir Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agus Sapti, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Alfian Syah Yulianur BC, serta para dekan dan kepala biro di lingkungan universitas. Profesor Marwan dalam sambutannya mengatakan tahun 2020 lalu USK tidak dapat melaksanakan kegiatan apapun dalam rangka peringatan milad ke-59. Namun menurutnya tahun ini USK berinisiatif melaksanakan berbagai kegiatan memperingati milad yang tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rektor USK Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal MEng juga berharap milad tahun ini menjadi momen bagi USK untuk terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya terbaik di Indonesia, tapi juga masuk dalam jajaran universitas unggul di dunia. Terhitung hingga 31 Agustus 2021, realisasi penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik se-Aceh telah mencapai 662,88 miliar atau 26,19%. Jumlah tersebut menjadikan Aceh sebagai daerah dengan realisasi DAK fisik tertinggi se-Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Aceh, Syafriyadi, dalam siaran pers kepada Serambi, Kamis 2 September 2021. Pemerintah pada 2021 mengalokasikan dana fisik di seluruh Indonesia sebesar Rp65,248 triliun. Khusus Aceh mendapatkan alokasi DAK fisik sebesar Rp2,53 triliun. DAK fisik bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Fokus utama yaitu pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas serta peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Safriyadi menjelaskan bahwa realisasi penyaluran DAK fisik pada semua kabupaten kota yang ada di Aceh, bahkan Aceh Utara, Aceh Selatan dan beberapa kabupaten kota lain di Aceh telah menyalurkan DAK fisik tahap 2. Safriyadi juga berharap bahwa kinerja yang baik ini dapat terus terjaga sehingga seluruh penyaluran DAK fisik di Aceh dapat diselesaikan dan terserap maksimal. Sudarlun, ribuan warga Kemukiman Kali, Kecamatan Muara 3 PD menggelar tradisi kenduri blang yang dipusatkan di areal pinggir Bukit Blang Bihu, Gampung Menasah Papun pada Kamis 2 September 2021. Kenduri blang merupakan tradisi tahunan masyarakat di pedalaman Kecamatan paling barat di PD. Kegiatan ini masih terus dipertahankan sebagai ritual tanda syukur atas keberkahan rezeki pada sektor pertanian sebelum memasuki masa panen dilakukan persis satu bulan sebelumnya. Dalam kenduri belang ini turut melibatkan ribuan warga dari empat kampung yaitu Bihu, Tuha Bihu, Menasabate, dan Papun. Selama puluhan tahun mereka menggarap areal persawahan produktif 200 hektar lebih di hamparan persawahan Belang Lempak dan Belang Gendring. Saat kenduri tiba, warga secara patungan menyumbang untuk membeli ternak 7 ekor kerbau untuk disembelih, selanjutnya dibagikan dan dimasak oleh ratusan kepala keluarga secara bersama-sama. Aceh Peduli ASI atau APA menyerahkan paket cinta APA kepada ibu hamil dan menyusui yang kurang mampu di wilayah kerja Puskesmas Kopelma Darussalam Rabu 1 September 2021. Penyerahan paket itu dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia dengan tema Cinta APA untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Paket tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Ketua APA, Dr. Aslinar SPA Mbiomed bersama Penasehat APA, Darwati Agani, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA di Aula Puskesmas setempat. Paket yang diserahkan itu sebanyak 25 paket berupa beras, minyak goreng, masker, dan hand sanitizer. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Aceh Peduli ASI dengan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Aceh dan Puskesmas Kopelma Darussalam. Selain itu, dokter yang sering disapa Umi Dokter ini mengatakan bahwa penyerahan paket cinta APA hanya diberikan secara simbolis kepada satu ibu hamil dan satu ibu menyusui saja, karena mengingat Aceh masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun Menko Erlangga Hartarto dan Menteri Agus Gumiwang bersama rombongan didampingi Wali Kota Lambert Jitmau dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setempat. Dalam peninjauan tersebut, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Sorong, Rodi Rudop Laku, melaporkan bahwa total pasien COVID-19 tanpa gejala yang menjalani isolasi terapung sebanyak 6 orang, namun 1 orang sudah sembuh sehingga tersisa 5 orang. Ia mengatakan bahwa pernah dalam satu hari Kota Sorong mengalami lonjakan kasus hingga 346 orang. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus, Wali Kota Lambert Jitmau sebagai kepala daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mendatangkan kapal KM Sirimau. Namun, jelasnya dengan penanganan kasus COVID-19 yang baik oleh pemerintah daerah sehingga sampai Agustus 2021, positive rate atau tingkat kasus positif di Kota Sorong 1,3% menurun jauh 5% standar minimal yang diterapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Keterisian rumah sakit juga mengalami penurunan menjadi 3,4%. Hal ini membuktikan upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat baik sehingga kasus mengalami penurunan signifikan. Di Kota Sorong, Menteri Erlangga Hartarto memberikan apresiasi terhadap penanganan COVID-19 di Kota Sorong, bahkan Papua Barat pada umumnya sangat baik. Ia mengatakan bahwa Kota Sorong, Papua Barat, penanganan COVID-19 relatif baik sebab positive rate di bawah 5% serta angka kesembuhan di atas 90%. Dia juga mengatakan bahwa penanganan isolasi terapung di KM Sirimau juga sangat baik. Saat ini ada 5 orang yang menjalani isolasi apung tersebut dan pelayanan kesehatan sudah baik. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Amerika Serikat yang terjadi di New York sejak Rabu 1 September 2021 hingga Kamis kemarin, setidaknya terdapat 41 orang yang tewas. Beberapa korban tewas adalah orang yang terjebak di ruang bawah tanah atau rubana di New York City. Curah hujan sangat tinggi dan memicu peringatan darurat banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air bah kemudian menyapu kota tersebut, mengubah jalanan menjadi sungai. Air bahkan membanjiri rel kereta bawah tanah. Ratusan penerbangan dibatalkan di Bandara LaGuardia JFK serta di Newark. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa kita semua bersama-sama menghadapi keadaan ini. Sebelumnya, badai Ida menghancurkan gedung-gedung dan menyebabkan lebih dari 1 juta rumah tanpa aliran listrik di negara bagian tersebut. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 3 September 2021. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.